Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Mayahdihillah falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah memasuki pada hari ini ayat ke-108 dari surah Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ إِذْ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. Artinya, pada hari ini atau pada hari itu mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok atau membantah, dan semua suara tunduk merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Ayat ini adalah menggambarkan bagaimana kita keadaan kehidupan kita nanti di hari kiamat kelak nanti, yang mana yaitu pada hari kebangkitan adalah hari kasih sayang bersama Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih. Jadi pada hari itu kata Allah, يَوْمَ إِذِ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ. Kata-kata لَا عِوَجَ لَهُ artinya tidak boleh, tidak ada yang membantah sedikit pun, tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat yang sebelumnya juga sudah disinggung bahwasanya pada hari kiamat nanti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala membuat manusia tidak dapat melihat, tidak dapat melihat atau jadi melihat aywaja wala amta. Ketika di jelaskan pada ayat 107 bahwasanya arti la'iwajan di sini adalah tidak ada tempat untuk berbantah lagi. Tidak ada di sana tempat yang tinggi ataupun yang rendah. Dalam arti kata semuanya itu di bawah naungan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita bacakan dalam kitab suci atau dalam sholat kita, yaitu Maliki Yaumiddin. Pada hari yang mana hari kiamat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur keseluruhan. Tidak ada kuasa manusia. Maka kita sebagai hamba Allah, kalaulah kita mengingat bagaimana azab yang diturunkan Allah pada hari kiamat kelak nanti, atau yang mendapatkan siksa yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, ketika kita ditanyakan apa yang amalan apa yang sudah kita buat yang diterima oleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlulah kita mengingat tentang hari kebangkitan, karena hari kebangkitan itu adalah hari yang perlu kita renungkan, karena titik tolak dari kebahagiaan kehidupan kita itu adalah ketika seseorang setelah beriman kepada Allah, maka beriman kepada hari kiamat itu adalah hal yang sangat mutlak untuk mendapat kedamaian dalam hidup ini. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz kita Haji Ahmad Perdana LCMA. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana kondisi selanjutnya yang terjadi nanti pada hari kiamat. Kalau di dalam ayat sebelumnya tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Fajrul bahwa hari kiamat itu adalah hari yang begitu sangat mencekam. Yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Tengok gunung-gunung, nanti pada hari akhirat itu akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la tara fayazaruha ka'an safsafa, yang kemudian Allah jadikan bumi ini hancur lebur, alam semesta ini menjadi satu dalam bentuk lapangan yang begitu sangat luas. La tara fiha aywajan alwala amta, tidak ada gunung-gunung lagi, tidak ada lembah-lembah lagi, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya datar sama sekali. Itulah nanti yang terjadi pada hari kiamat, ya, ketika Allah menyuruh malaikat malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya. Kemudian di ayat 108 ini kita diberikan gambaran lanjutan, yaitu yauma izi yattabi'una da'iya la iwajalah. Pada hari itu semua mengikuti seruan malaikat tanpa ada yang berbelok-belok atau membantah. Menarik kalau kita perhatikan ayat di sini, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita kelak nanti di hari akhirat tidak ada yang namanya lagi pembangkangan. Tidak ada lagi yang namanya usaha untuk melakukan kritikan-kritikan. Di sana tidak ada kritikus, ya. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengikuti petunjuk dan arahan yang di dalam ayat ini Allah gambarkan tentang adanya nanti malaikat yang menyeru. Ke sana, kata malaikat. Semuanya akan mengikut ke sana. Kalian bagi dua kelompok, semuanya bagi dua kelompok. Ini ibaratnya kalau kita sedang apel apel bendera, ya, itu kan ada kelompok yang dibagi-bagi dan semuanya mengikut perintah dari komandan barisan, ya. Seperti itulah nanti yang akan terjadi pada hari kiamat. Nah, kalau ternyata di dunia kita masih ada yang bisa melakukan tindakan-tindakan pembangkangan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak mau, diperintahkan untuk bergerak cepat kita malah berlalai-lalai, disuruh untuk bekerja keras, belajar dengan baik kita malas-malasan di dalam kehidupan dunia ini, maka nanti di hari akhirat tidak akan ada lagi kemampuan untuk itu. Semuanya akan tunduk dan patuh sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau seruan-seruan yang Allah yang akan dilakukan oleh malaikat pada saat itu. Jadi memang pada intinya kita akan nanti kembali menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diciptakan oleh Allah, kita akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu, kata Allah mempertanyakan kepada seluruh ruh yang Ia ciptakan. Qalu bala wa rabbina, benar engkau adalah Tuhan kami. Itu asal muasal penciptaan kita ketika kita masih berada dalam kondisi roh. Tetapi pada saat roh sudah ditiupkan ke jasad, banyak manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirum minan nas, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard. Yang di situ Allah kemudian sebutkan wa katsirum minan nas wa katsirun haqqo alaihil azab faman yuhinillahu famalahu min mukrim. Banyak manusia yang juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga banyak yang wa katsirun haqqo alaihil azab. Mereka berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang famayyuhinillah, dihinakan oleh Allah, famalahu min mukrim, dia tidak akan memiliki kemuliaan atau tidak akan yang ada yang mampu untuk memuliakan dirinya. Nah, wa khasyatil aswatu lirrahman, pada saat itu seluruh suara akan tertunduk kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fala tasma'u ila hamsa, engkau tidak akan mendengarkan apapun kecuali hanya dalam bentuk desahan nafas. Coba bayangkan pada saat itu tidak ada yang mampu bersuara tinggi, ya, tidak ada yang bahkan berani mengatakan interupsi ya Allah. Tidak ada yang mampu untuk mengatakan, wah aku, tidak ada yang mampu bersuara keras sama sekali. Bahkan di sini dikatakan, falatasma'u ila hamsa, yang engkau dengar hanyalah desahan nafas saja. Begitu hening pada saat itu, dengan kondisi yang begitu sangat dahsyat, matahari satu jengkal di atas kepala, semua dalam keadaan kehausan, semua berada dalam keadaan mengeluh, semua dalam keadaan ketakutan, maka tidak ada suara yang terdengar kecuali hanya desahan napas saja. Ini ibarat kita kalau di malam hari, ya, itu tetangga yang jaraknya 20 meter menghidupkan TV di rumahnya, kita kedengaran itu karena begitu heningnya kondisi pada saat itu. Itulah yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Fala tasma'u illa hamsa, yang engkau dengar hanyalah suara desahan nafas yang ada pada saat itu, karena kondisi yang begitu sangat hening, tidak ada yang bahkan mampu mengangkat kepalanya. Wujuhu yawma izin khashi'ah, seluruh kepala pada saat itu tertunduk, masing-masing berpikir dirinya, apakah dia akan selamat pada hari itu, apakah dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senang, atau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan begitu sangat ketakutan dan dalam keadaan kegalauan. Para pendengar rahimakumullah, pelajarannya adalah mari coba kita mengambil pemahaman dari ayat ini bahwa nanti kelak pada di hari akhirat semua akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tunggu kita nanti taat di sana, berbuat taatlah ketika kita masih hidup di dunia, niscaya nanti ketaatan kita di hadapan Allah pada hari akhirat benar-benar merupakan ketaatan yang membahagiakan, bukan ketaatan karena memang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sahabat Jurul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana bahwa kesimpulan pada ayat ini adalah mengingatkan kita tentang hari kebangkitan adalah merupakan sebuah kekuasaan Allah yang tiada terhingga, yang mana suara pun tidak akan kita dengarkan di sana karena Allah telah berfirman, wa khashatil aswat lirrahman, tunduk semuanya kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan tidak ada yang berbantah kecuali satu panggilan yang menyeru, ada yang menyeru, yaitu yang menyeru di sini adalah malaikat yang tidak pernah membantah sedikit pun tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengimani hari kebangkitan ini kita mendapatkan kecerahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.